بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حكم تقديم الرمي باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض باب حكم yang mendahulukan الرمي lempar jumrah والنحر menyembelih hewan kurban والحلق menggundul rambut والإفاضة طواف بعضها على بعض bolehnya dibolak-balikkan antara empat perkara ini الرمي والنحر والحلق والإفاضة. الحديث الأربعون بعد المئتين حديث yang ke-240 عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sudah pernah dibahas. Abdullah anaknya sahabat, sahabat anaknya sahabat, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah ibn Amr ibn al-As yang semangat belajarnya tinggi, masya Allah, mencatat semua ucapan Rasulullah SAW dan beliau kasih nama catatannya dengan As-Sadiqah. Anna Rasulullah SAW waqafa, bahwa Rasulullah SAW berdiri di dalam haji wada, pada haji wada. Maka mulailah mereka para sahabat yas'alunahu, faja'alu yas'alunahu, faja'alu min af'al syuru', sehingga terjemahannya adalah maka mulailah mereka bertanya kepada beliau. Para sahabat berdatangan untuk bertanya tentang hukum-hukum haji. Dan itu barakallahu fikum yang kemudian para ulama menerapkan sunnah ini, yaitu membuat kemah-kemah khusus yang duduk di situ para ulama. Sana Syekh Fulan, di sana Syekh Fulan, di sana Syekh Fulan. Agar para hujjaj yang kebanyakan orang-orang dari seluruh penjuru dunia dan ami, kebanyakan orang awam, ada tempat bertanya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk pemerintah Saudi dan para ulamanya, sehingga mereka benar-benar menerapkan hal ini. Faqala rajulun, maka seseorang datang bertanya, lam asyur fahalaqtu qabla an adbah. Ya Rasulullah, aku tidak merasa tiba-tiba aku mencukur rambutku dalam keadaan aku belum menyembelih. Kata Nabi, idbah wala haraj, sembelihlah hewan kurbanmu, tidak mengapa. Wa qala al-akhar, kemudian datang lagi orang lain, lam ash'ur fa nahartu qabla an armi. Aku ya Rasulullah tidak merasa kalau aku sudah menyembelih padahal aku belum lempar. Padahal aku belum lempar. Wa qala irmi wala haraj. Irmi wala hajat, lemparlah, tidak mengapa. Fama su'ila yawma idin an syai'in quddima wala ukhra illa qala if'al wala haraj. Maka tidak ditanya Rasulullah SAW pada hari itu tentang sesuatu apapun dari hukum-hukum haji. Antara empat perkara tadi, ar-ramyu wan nahru wal halqu wal ifadah. Baik, saya tegaskan demikian sebagai catatan kecil yang penting, footnote yang penting, karena ada orang yang membawanya kepada am, dan itu kebiasaan ahlul bid'ah, kebiasaan ahlul ahwa. Ucapan untuk perkara tertentu dibawa untuk masalah lain. Ini perkara yang dimaksud adalah tidaklah mereka datang berbicara tentang rami, nahr, wal halq, wal ifadah kecuali Rasulullah SAW menyatakan if'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Bisa dibayangkan kalau dipahami secara umum, tidak ditanya hukum apapun kecuali if'al wala haraj, laksanakanlah, tidak mengapa. Bagaimana kalau ada orang yang menyatakan tentang khomer, if'al wala haraj, ya salah. Lo kan Rasulullah tidak ditanya apapun. Di sini sifatnya am, masu ila yauma idin an syai'in nakirah fi syaki nafi. Fama su'ila yauma idin an syai'in quddima wala ukhir illa qala. Kalimat ukhira atau quddim itu sudah terlihat bahwa yang dibahas adalah masalah apakah rami dulu atau lempar atau sembelih dulu atau ifadah dulu. Jelas ini walaupun terlihat syai'in tapi di qaid, diikat dengan kalimat quddim au ukhir, maka terikat dengan urusan masalah haji khususnya empat perkara. Makanya judul bab sebagai fikihnya, judul bab sebagai fikih beliau, fikihnya Al-Maqdisi rahimahullah dan fikihnya pensyarahnya, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah berkait dengan empat perkara tadi, quddim au ukhir, didahulukan atau dilambatkan atau dibelakangkan, semua dijawab dengan if'al wala haraj, if'al wala haraj. Siapa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah Salman Al-Auda dan yang sejenisnya, ada Aidal Qarni dan sebagainya, memakai kalimat ini if'al wala haraj untuk menjadi tamyi', membuat lembek hukum, tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab. Al-ma'na lijmali, maknanya secara ringkas, al-yawmul 'ashir min dzulhijjah huwa yawmun nahr wa yawmul hajj al-akbar, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari penyembelihan haji akbar. Tentunya yang dimaksud haji akbar adalah hari yang paling besarnya adalah tanggal 10. Dan tanggal 10 ini barakallahu fikum adalah hari di mana para hujjaj melakukan sekian banyak ibadah di dalamnya dan bisa dikatakan terberatnya. Harus menyembelih, melempar jumrah aqabah, tawaf ifadah, mencukur rambut dan mengundulnya. Barakallahu fikum. Ini semua dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di Arafah wukuf saja. Di Mina sebelum ke Arafah juga mabit saja. Di Muzdalifah juga demikian, bermalam atau tidur di sana saja. Begitu sampai di Mina di tanggal 10, dia harus mengerjakan melempar jumrah Aqabah, harus mengerjakan sembelihan kurban, harus mengerjakan tawaf ifadah, harus mengerjakan al-halq. Sedangkan tempat penyembelihan di sana, ujung sana. Tawafnya di ujung sebaliknya, bahkan di Mekah sana. Cukur di mana saja ada, masya Allah, diringankan. Tayyibarakallahu fiikum. Maka mereka ada yang sempatnya ini dulu baru itu, ada yang itu dulu baru ini. Semuanya bertanya kepada Nabi dan dijawab dengan jawaban yang sama. If'al wala haraj, izbah wala haraj, irmi wala haraj, lemparlah tidak mengapa, sembelihlah tidak mengapa. Sampai semua dijawab dengan if'al wala haraj, lakukanlah tidak mengapa. Dan itu keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaih salatu wassalam, agar manusia saat itu tidak terkumpul di satu tempat. Barakallahu fikum. Bisa dibayangkan kalau sekian juta orang berkumpul di satu tempat, apa yang terjadi? Akan terjadi nasallahu salam al-afiyah, musibah, berdesak-desakan yang terlalu padat. Tetapi tidak mengapa. Kalau kamu lihat yang ini padat, nanti lempar jumrahnya. Kamu sembelih hewan kurban dulu. Ketika antri terlalu panjang, kamu tinggal tawaf ifadah dulu. Masya Allah. Walhamdulillah. Wa huwa min afdalil ayyam wa as'adiha. Dan hari itu adalah hari yang paling afdal dan hari yang berbahagia. Karena itu adalah hari raya. Lamma yaqa fihi min al-a'malil jalilah. Mengapa dikatakan as'aduha, yang paling berbahagia? Mengapa dikatakan paling afdal? Karena padanya ada a'malul jalilah, ada amalan-amalan yang mulia. La siyama minal hajj, khususnya dari orang yang sedang haji. Alladhi yu'addi fihi arba' ibadat, di mana mereka menunaikan empat ibadat yang mulia. Empat ibadah yang mulia. Wahunna ar-ramyu wan-nahru wal-halqu awit taqsiru wat-tawaf bil baitil atiq. Empat perkara atau empat ibadah yang mulia pada hari itu adalah melempar jumrah. Yang kedua, an-nahr, menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, al-halq awit taqsir, menggundul rambut atau memotong pendek. Wal masyru' an ya'tiya bihinna 'ala at-tartib. Yang keempat, tawaf bil baitil atiq. Yang keempat, tawaf. Yang disyariatkan hendaklah mengerjakannya sesuai dengan urutannya. Hukum asalnya demikian. Iqtida'an min nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagai iqtida'an, meneladani Rasulullah SAW. Wa ityanan bi amalil manasik ala nusukil al-la'iq, dan juga karena mengerjakan amalan-amalan manasik dengan nusuk yang sesuai. Fabada'a fa yabda'u bi rami jumratil aqabah, dimulai dengan melempar jumrah aqabah. Li'anna ramyaha tahiyyatu Mina, karena melempar jumrah Aqabah itu sebagai salam kepada Mina. Artinya bentuk salam pada Mina itu begitu datang langsung lempar jumrah baru itu sebagai tahiyatnya. Qala thumma yanhara hadiyahu, kemudian menyembelih hewan kurbannya. Mubadaratan bi iraqatid dima, bersegera untuk menyembelih dan menumpahkan darah hewan kurban. Lima fihi minal khudu'i wa ta'ah, karena padanya ada ketundukan dan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga lima fihi min naf'il fuqara'i wal masakin, karena juga untuk memberikan manfaat dan mengembirakan orang-orang fakir dan miskin. Dan itu hari raya. Kalau sembelihnya sore, maka mereka mungkin bisa mengolahnya malam. Dan makannya bukan hari raya lagi. Besoknya mungkin. Atau masih dianggap hari raya, karena hari tasyrik juga masih hari lebaran, barakallahu fikum. Tetapi lebih dulu, lebih pagi, lebih afdal. Mengapa? Karena ada kesegeraan untuk memberikan pada fuqara wal masakin. Wa masyarakatuhum an-nas fi farhihim wa idihim. Apa tujuannya? Agar menggembirakan mereka atau menyertakan seluruh fuqara wal masakin untuk sama-sama bergembira di hari tersebut. Tsumma yahlik, kemudian mencukur rambutnya. Aw yaqsur aw yuqassir ibtida'an bitahallul minal ihram. Mencukur rambutnya atau memotong pendek sebagai permulaan tahallul minal ihram, sebagai ibtida' permulaan tahallul minal ihram. Mengapa? Apa yang lain bukan tahallul minal ihram? Tahallul minal ihram barakallahu fikum adalah melakukan sesuatu yang tadinya dilarang dalam ihram. Bukankah dalam ihram tidak boleh mencukur rambut? Maka saat itu memulai. Nih, aku sudah tahallul begitu. Tetapi barakallahu fikum, ayu tahallulin hadha? Apakah tahallul sempurna? Belum. Tunggu tawaf ifadah. Boleh semua, pakaian-pakaian juga boleh, pakaian biasa, tapi belum boleh jima. Dan juga ta'ahuban bizinah wal hayatil hasanah li tawaf bil bait. Mengapa ini yang ketiga secara tertibnya? Karena tadi sudah disebutkan rami melempar jumrah Aqabah sebagai tahiyatu Mina, mengucapkan selamat datang kepada Mina atau tahiyah kepada Mina adalah melempar jumrah. Kemudian menyembelih karena hari itu hari Id, agar segera fuqara masakin bisa menerima dagingnya dan bisa mengolahnya, dan hari itu bergembira bersama-sama. Yang ketiga, ini hikmah-hikmah saja barakallahu fikum untuk menunjukkan bahwa kalau dengan tertib tepat, setelah dia mungkin kotor kena darah sebagai macam-macam namanya menyembelih, maka ketika bersih diri, gundul rambutnya, bersih, selesai. Masya Allah. Apalagi hikmahnya? Hikmahnya karena dia sudah mandi, bersih, sudah mencukur rambutnya, berarti boleh berpakaian yang terbaru, yang paling bagusnya. Karena hari itu hari raya. Segera dia tawaf ifadah dengan pakaian yang bagus, dengan wangi-wangian. Sudah boleh apa belum? Sudah boleh. Pakai wangi-wangian. Betul-betul bisa melaksanakan Id dan bisa tawaf ifadah dengan zinah wal hayatil hasanah, dengan berhias diri. Dan itu perintah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hendaklah kalian berhias ketika ke masjid, berpakaian yang paling bersih, yang paling bagus, wal hayatil hasanah, bentuk yang terbaik untuk tawaf di Baitillahil Haram. Barakallahu fikum. Ini urut-urutan 4 tadi alat tertib. Dan itu yang afdal kalau memang bisa. Hadza ma yusra' lil hajj wa hadza ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ba'dahu khudhu 'anni manasikakum. Setelah Nabi melakukan, Nabi berkata khudhu 'anni manasikakum. Walakin asy-syari' rahimun 'alim. Tetapi yang membuat syariat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha penyayang lagi maha mengetahui. Fa'idha quddima ahadu ba'di hadihil a'mal ala ba'd, kalau didahulukan salah satu dari amalan-amalan tadi di atas yang lain, jahlan bil hukmi penisyanan, apakah karena tidak tahu atau tidak tahu hukumnya atau lupa, fala yalhaquhu syai'un min ismin aw jaza, maka tidak terkena apapun, tidak terkena tebusan, tidak terkena balasan, tidak mengapa. Ifal wala haraj. Walidha fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waqafa fi hajjatil wada', faja'alu yas'alunahu, maka ketika Nabi SAW berdiri di haji wada, mulailah mereka berdatangan dan bertanya. Faqala rajulun la maj'ar halaqtu qabla an adbah, aku tidak merasa aku mencukur sebelum aku menyembelih. Qala idbah wala haraj. Wa jaa akhar, datang yang lain, lam ashur fanahartu qabla an armi, aku tidak merasa tiba-tiba aku menyembelih dalam keadaan aku belum melempar. Qala irmi wala haraj, lemparlah tidak mengapa. Wa qala rawi, berkata rawi, tidaklah beliau ditanya alaihi salatu wassalam an syai'in quddima wala ukhir, tidak ditanya tentang sesuatu didahulukan atau dibelakangkan, kecuali beliau berkata if'al wala haraj. Ini menunjukkan samahah fi hadad din wa yusra. Ini menunjukkan samahah, tolerannya agama ini, dan menunjukkan bahwa agama ini mudah. Barakallahu fikum. Ma yukhad minal hadith. Istafadha min hadal hadithi fawaid, minha wukuful alim fi ayamil manasik li ifta'in nasi wa irsadihim fi amri hajjihim. Yang pertama, berdirinya seorang ulama di tengah-tengah para hujjaj di hari-hari manasik haji untuk memberi fatwa pada manusia, untuk membimbing mereka tentang urusan haji mereka. Inilah yang saya katakan tadi, semoga Allah membalas kebaikan pemerintah Saudi dan ulamanya, karena di setiap tempat-tempat perkemahan di sana ada kemah khusus yang bertuliskan tauiyah, bimbingan haji, pengarahan. Bahkan biasanya di kemah-kemah tersebut lengkap, ada penterjemah bahasa Indonesia, ada penterjemah bahasa Inggris, ada terjemah bahasa yang lain, bahasa Urdu dan lainnya, sehingga tidak usah ragu-ragu bagi para hujjaj untuk datang ke tempat tersebut dan bertanya. Pakai bahasa Indonesia tidak mengapa, kalau enggak bisa bahasa Arab, insya Allah mereka akan memanggil yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Qala ats-tsaniyah, istafadna min hadzal hadits ayda jawazu taqdimi kullin min ar-rami wan nahri wal halqi aw at-taqsiri wal ifadha ba'dihha ala ba'd. Bolehnya mendahulukan masing-masing dari ar-ramyu atau an-nahru atau al-halq atau taqsir dan ifadha. Bolehnya didahulukan sebagian di atas sebagian yang lain. Minan nasi wal jahil, untuk orang yang lupa, untuk orang yang tidak tahu, iya enggak apa-apa. Tadi saya begini dulu, iya enggak apa-apa. Tadi saya itu dulu baru ini, enggak apa-apa. Wa yatil khilafil 'amid insyaallah. Kalau jahil wan nasi tidak ada khilaf. Mengapa? Karena itu nassan sarihan fi hadzal hadis. Unzuru fi qawlihi lam ash'ur, aku tidak merasa tiba-tiba aku sudah menyembelih, aku tidak merasa tiba-tiba aku sudah melempar. Ayib, ada kalimat lam ash'ur, lam ash'ur. Maka kalau sesuai dengan ini, dia tidak merasa karena mungkin tidak ngerti hukum atau jahil atau dalam keadaan lupa dan sebagainya, maka jelas bolehnya dengan nassan shariha. Baik, bagaimana dengan orang yang sengaja? Ini aja dulu, baru itu. Ini yang ada khilaf sedikit. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.